kita telah berjanji untuk tak saling menyakiti. Sulit ku mengerti begitu mudahnya kau ingkari. Katakan salahku, tolong kau jelaskan padaku isi di hatimu. Karena ku berhak tahu, apakah ku sejahat itu di matamu sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku. Apakah aku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Kau lupakan semua tentang kita. Kita telah berjanji untuk tak saling menyakiti. Aku tak mengerti alasan engkau pergi. Apakah aku sejahat itu di matamu sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku? Apakah